Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بارك فيكم إخوان أحوات أزاكم الله. Alhamdulillah hari ini tanggal 14 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 18 November 2021 kita akan lanjutkan lagi kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan di mana ini masih berkaitan dengan membahas tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jal, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya turunnya Allah Azza wa Jal dari langit ke langit dunia setiap malamnya, sepertiga malam yang terakhir, itu adalah hak benar adanya, dan di situ bukan rahmat Allah Azza wa Jal dan bukan malaikatnya, tapi yang turun adalah zatnya Allah Azza wa Jal. Dan di situ kita mencukupkan apa saja yang berkaitan dengan yang gaib itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak menambah, tidak mengurangi apa yang dari bagian dari pembahasan ilmiah yang ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan sekarang kita bahas tentang di surat Al-Fajr yang berkaitan dengan saf-saf. Ternyata malaikat itu adalah kaitannya mereka datang berbaris, bersof-sof, dan semakin langit yang ke atas itu semakin banyak pula. Semakin ke atas, semakin banyak malaikatnya. Nah, ini di sini kemarin kita membahas tentang yang terakhir wal malaku. Wal malakul murad al jins, jenis malaikat. Wa yashmalu jami'il malaikat, dan ini meliputi seluruh malaikat. Ini kita kemarin sudah bahas, ya, kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan qauluhu Azza wa Jal, waji'a yawma idzin bi jahannam. Di surat Al-Fajr ya, ini masih berkaitan dengan surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr ayat 6. Nah, ayat 23. Wajii'a yawma'idhin bijahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Diperlihatkan neraka jahannam. Aiji'a binar. Itu didatangkan dengan api neraka. Yuja'u biha tuqadu bisab'ina alfa zimam. Dan di sini berkaitan dengan sifat yang ada di neraka. Salah salam afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kaitannya dengan apa yang ada di neraka, apa yang di apa yang di surga, itu semuanya adalah perkara ghaibiyah. Dan perkara ghaibiyah itu harus sesuai dengan apa yang menjadi standar dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita itu berinisiatif sendiri. Maka disebutkan di sini ya aiji abinab, didatangkan dengan neraka. Ya, karena kaitannya berkaitan dengan neraka ini ada 70. Ya, bisab'ina alfa zimam. Ada 70.000 zimam. Zimam itu artinya kendali. Kendali. Nah. Di mana di sini jelaskan yuja'u biha tuqadu bisab'ina alfa zimam. Sudah didatangkan neraka itu dan ini dikendalikan dengan 70.000 kendali. A'adani Allahu wa iyyakum minha. Nah, aku berlindung ya, semoga Allah melindungi kita, melindungiku dan juga pada kalian dari neraka. Ini juga kaitannya dengan apa, Mas? Kebiasaan mendoakan kebaikan dari seorang guru kepada muridnya. Begitu pula kebiasaan doa kebaikan dari seorang penulis kepada pembacanya. Maka yang sangat kurang dari kita itu adalah kebiasaan mendoakan kebaikan, Mas. Sulit sekali lisan kita, bahkan di tengah-tengah apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kita menyisipkan doa-doa kebaikan. Sehingga yang terjadi adalah adanya orang-orang yang zalim, adanya orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, itu karena mereka itu jarang mendapatkan doa-doa kebaikan. Sekarang ini seperti pemerintah kita, sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari mereka yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kepemimpinan, tapi didekatkan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga mereka pun ada yang berpikiran tentang hal yang tidak berpihak dengan umat. Nah, sesungguhnya mereka seperti itu karena yang pertama, salah satunya adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla kalau itu sudah terjadi. Dan yang kedua adalah menjadikan kaum muslimin harusnya sadar bahwasannya cara yang paling ampuh untuk kita itu membantu pemerintah kita yang seperti itu adalah mendoakan kebaikan. Turunnya antum di jalan, melakukan demo dan yang lainnya, itu tidak mengubah apapun. Bahkan berkumpulnya lebih dari 1 juta orang di jalan, itu akan jauh, jauh, ya, tidak akan bisa mempengaruhi apapun dari hati para pemimpin kita. Karena yang menguasai itu adalah hati, adalah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin orang berkoar-koar dan berusaha untuk mengubah hati yang tadinya sudah kelam, yang jauh dari doa-doa kebaikan. Makanya yang terbaik adalah kita doakan. Meskipun mereka itu adalah melakukan kezaliman, pelanggaran dan seterusnya, itu karena jauhnya mereka dari doa-doa kebaikan. Sehingga kalau Ana sendiri ditanya, Ustaz bagaimana saran antum, nasihat antum ketika mendapati kondisi negeri kita seperti ini. Sebenarnya negeri kita seperti ini karena kita sendiri yang memiliki kekurangan. Kita memiliki kekurangan yaitu tadi yang Anda sebutkan. Adanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu karena jarangnya orang-orang yang mendoakan kebaikan. Kok bisa? Kita lihat di negeri-negeri Timur Tengah, Mas. Yang Anda lihat. Di setiap khutbah Jumat mereka, itu pasti ada doa-doa kebaikan yang diselipkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kalau di Indonesia, tahu sendiri, yang khotib itu hanya membaca khutbah Jumat rekapan setahun, nggak tahu itu benar salahnya. Apalagi juga ada yang di situ mencongak atau membacakan khutbah Jumat yang tidak ada kaitannya dengan doa-doa kebaikan itu. Yang penting selesai khutbah Jumatnya. Padahal itu adalah sarana bagaimana kita untuk mendakwahkan buat kaum muslimin. Cara realnya. Karena saat itu kaum muslimin sedang bertemu. Berkumpul. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya yang terbaik adalah karena orang-orang yang dolim itu, mereka adalah orang-orang yang paling jarang atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan doa-doa kebaikan. Maka bagi kita yang ingin merubah orang-orang yang zalim itu adalah kita rubah dengan doa. Dan kita pun merubah diri kita dengan cara menuntut ilmu syar'i. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu ada dasarnya. Tidak ngawur, tidak hanya hawa nafsu, tidak semata-mata dipikir dengan dzan. Nah, kita lanjutkan. Kullu zimamin yakuduhu sab'una alfa malak. Nah. Dan kullu zimam, setiap kendali itu yakuduhu sab'una alfa malak. Itu satu kendali itu ya, yakuduhu itu dikendalikan, diarahkan oleh sab'una alfa, 70 ribu malaikat. Jadi pertama 70 mas ya, 70 ribu. Kekang. Satu kekangannya itu ada 70 ribu lagi. Ada berapa itu mas? 49, nolnya 8. 490 juta. Gitu. Atau 4 miliar mas? 4 miliar 900. Nah, 4 miliar 900. Kullu zimamin yakuduhu sab'una alfamal wa fihi dalilun ala quwwatil malaikah. Dan ini ada dalil tentang kekuatan malaikat. Tentang kekuatan malaikat. Nah, maka di sini disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimam 70 alf malak yajurrunaha. Ya, bahasanya pada hari itu neraka jahanam itu didatangkan. Ia mempunyai 70 ribu tali kekang. Jadi bayangkan susah. Tidak sesuai dengan kadar kapasitas otak kita, mas. Antum mikir 70 ribu aja udah mumet. Ya. Antum pernah bikin kristik, mas? Kristik. Belum pernah ya? Apa hanya anak aja yang kristik? Kristik itu ada kayak jala, kemudian ada benang yang itu dimasukkan satu persatu bikin pola, mas. Ya, beda dengan sulam. Beda. Kristik itu beda dengan sulam. Kristik itu keahlian yang butuh kesabaran. Sak kemengi. Ya. Jadi membentuk pola persegi gitu. Nah, itu nanti dengan warna-warna tertentu nanti akan bentuk mozaik. Gambar mozaik. Seolah-olah jadi gambar beneran. Nah, dan di situ Anda berpikir, memikirkan tentang 70 ribu itu, Mas. Itu gak akan pernah Anda lihat kristikan lebih dari 70 ribu. Kali 70 ribu lagi. Kayak apa itu? Sudah di luar nalar kita. Cuman yang Anda pikirkan adalah tentang kendali. Karena gambar itu, ya, kita itu biasa kristik itu mengendalikannya dengan tali itu. Itu dulu salah satu ekstrakurikuler. Still. Nah, di sini malaikat itu ada 70 ribu. Satu kekangnya dipegang oleh 70 ribu malaikat. Dan semuanya tali kekangnya ada 70 ribu. Jadi 70 ribu kali 7, 49. Kalau misalnya dihitung 49, nolnya 4. Nolnya 8. 1, 2. Ayo, Bang. 4 miliar 900. 4 miliar 900 malaikat. Itu yang khusus untuk neraka saja. Untuk neraka jahanam saja, Mas. Neraka jahanam saja. Belum yang lainnya. Dan itu juga salah satu dalil bahwasanya malaikat itu Masya Allah jumlahnya banyak sekali. Ya. Sebagaimana ketika keluar dari mana, Mas? Tidak balik lagi? Dari mana? Baitul Ma'mur. Ya. Kullu yawm 70,000 malaikat. Itu ada 70,000 malaikat yang keluar enggak balik lagi. Enggak balik lagi. 70,000. Nah, sekarang ada berapa tahun? Kali 70,000. Oh, Allah musta'an. Ya, ini udah di luar nalar kita. Nah. Kemudian, "Wa la ya'lamu madda quwwatihim illa Allah." Dan tidak mengetahui tentang ya, tarikan kekuatannya. Madda quwwatihim. Itu level kekuatannya. Itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa yu'ta biha. Dan ini dibawa oleh malaikat itu. Hina idzin tafirrul qulub. Ya. Dengan demikian ini menyebabkan hati itu menjadi gemetar. Jadi menjauh, lari. Wan naru tattali'u ala afidatin ala al-afidati an-naru tattali'u ala al-afidati wa tasilu ila qa'il qalbi min hayti min haibatiha wa khawfiha wa qulu insanin yakhafu. Ya, jadi ketakutan yang menjalar ke hati manusia itu sampai kepada qa'il qalb, dasarnya hati yang paling dalam. Karena saking dahsyatnya ketakutan yang menyelimuti, kita melihat pemandangan-pemandangan seperti itu ngeri. Wa kullu insanin yakhafu, dan setiap orang itu takut. Li'annal insana la ya'rifu masirahu, karena orang itu tidak tahu nanti dia akan kemana dia. Akan kemana, Mas? Perjalanannya akan kemana? Ke surga atau ke neraka? Li'annahu hatta al-an lam yatabayyana al-amra. Karena perkaranya itu enggak jelas sekarang. Sama halnya sekarang ini, Mas. Taruhlah kira-kira orang-orang yang sekarang itu ikut mengesahkan undang-undang itu, undang-undang ngeri. Ya, Anda enggak akan nyebutkan ininya, Anda sudah paham semuanya. Artinya, memproduksi hal-hal yang sifatnya tidak berpihak pada umat, atau bahkan merusak tatanan syariat Islam. Itu, ya, Orang-orang yang terlibat di dalamnya, mendengar, mengakui, ikut, andil, berpartisipasi, menyebarkan, itu kena semuanya, Mas. Kena semuanya. Selama itu tidak ada apa pengingkaran, maka akan dikenai semua dosa itu kepada orang-orang yang tidak pernah mengingkari sama sekali. Karena imannya tidak ada. Dan apa, Mas? Yang jelas malu sudah tidak ada, maka imannya pun sudah enggak ada. Kenapa seperti itu? Al-haya'u minal iman. Itu pertama. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Disebutkan dalam yang lainnya tentang bagian, ya. Al-haya'u la ya'ti ila bi khairin. Malu itu tidak lain pastinya hanya membawa kebaikan. Nah, dan di sini dijelaskan al-haya'u khairun kulluh. Al-haya'u khairun kulluh. Semua malu itu adalah semua kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan seluruhnya, Mas. Tapi ada malu yang tidak baik, yaitu adalah malu untuk belajar. La yanalu ilma mustahil mustaqbid. Maka disebutkan di sini al-haya'u khairun kulluh. Au qala al-haya'u kullu khairun. Malu itu baik semuanya. Nah. Dan sebutannya ya, al-haya'u minal iman. Haya, malu itu bagian dari iman. Nah, kalau disebutkan ya, innal haya'a minal iman, sesungguhnya haya malu itu bagian dari iman, sedangkan dalam hadis yang lainnya disebutkan apa? Idza lam tastahi fasna masyit. Kalau engkau sudah tidak mempunyai rasa malu, maka apa? Perbuatlah sekehendakmu. Maka korelasinya ini, Mas. Korelasinya kenapa? Korelasinya. Ya. Hubungannya ya, itu ketika ada orang yang sudah terbiasa malunya dicabut, sudah tidak punya rasa malu, maka imannya pun menipis, bahkan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah tidak punya iman, tidak punya malu, maka dia pun akan berbuat sekehendaknya. Sak kemengi sak enai. Dan itu pun nantinya akan menghalalkan apa saja yang Allah haramkan. Nah, dan itu adalah tanda dari awal bahwa orang-orang yang seperti itu pada dasarnya ketika mereka masih mengakui sebagai Islam, maka di situ adalah bagian dari nifaq yang paling besar, yang paling jelas. Sebutannya apa? Nifaqul mahdh. Nifaq yang pure, murni. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut lagi, Mas. Nah, dan dari sini, Mas, dari sini antum kira-kira bisa enggak mengatakan li'anna al-insana la ya'rifu masirahu li'anna hatta al-an lam yatabayyana al-amr. Antum mengucapkan ini kepada orang-orang seperti itu, orang-orang yang ya itu tidak punya rasa malu lagi, mengisukan aturan-aturan yang tidak berkesesuaian dengan umat, atau bahkan juga apa, menyuruh kepada maksiatan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini coba tanya kepada mereka, apakah Anda tahu akhir kehidupan Anda kelak akan Allah posisikan di mana? Di neraka atau jahanam? Nah, bahkan ada yang mengatakan apa? Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan apa? Biarlah aku tetap di neraka. Pokoknya yang model seperti itu, Anda enggak tahu tentang letter lucknya gimana. Tapi dia sudah mencap dirinya sendiri adalah sebagai penghuni neraka. Ya, Ngaplingnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Lalu ada apa dengan ucapan seperti itu? Karena dia enggak punya iman. Enggak punya keyakinan. Jadi orang-orang yang model seperti itu, anehnya adalah orang-orang seperti itu adalah sebagai tanda-tanda akhir zaman. Diangkat, Mas. Omongannya viral. Bahkan kalau misalnya dihitung, Mas, dihitung, yaitu orang yang mendengarkan kajian ini dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat itu, untuk bilang mendari, itu apapun yang dilakukan kemudian jadi konten payu. Jutaan yang nonton. Tapi begitu kebaikan, begitu yang dibahas itu Al-Quran dan Sunnah, itu nggak ada, melempem. Makanya itulah benar apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disukai dengan syahwat, tidak cocok dengan syahwat. Sama halnya antum seperti sekarang sore-sore hujan-hujan enaknya apa? Medangan juga turu. Ya. Ya. Tapi antum tetap datang di kajian ilmu seperti ini, masya Allah. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Ya, walaupun hujan, walaupun baju basah dan yang lain, masya Allah. Itu bagian dari semoga Allah azza wajalla melipat gandakan pahala dari kita semua. Kemudian tadi kaitannya dengan ketika kita mendapati orang-orang yang seperti itu, tentunya orang itu nggak tahu mana kemana dia akan selesainya, neraka atau surga. Tapi sebelum pertanyaan ini pun mereka nggak akan tahu pertanyaan ini ada atau enggak. Paham nggak? Karena nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu. Maka mereka pun akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang dia tahu hanya yang sesuai dengan hawa nafsu. Makanya tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir udan udan. Fitnah itu dibentangkan pada dada manusia itu seperti anyaman tikar. Sedikit demi sedikit, udan udan. Fa ayu qalbin usyribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Dan hati mana yang mengikuti fitnah, maka akan dipetikkan ron-ron hitam di situ. Hatinya menjadi pelan-pelan hitam, hitam, hitam, hitam, hitam. Ya. Jadi awalnya hati itu gini, Mas. Nah ini kalau misalnya melakukan atau ikut fitnah, melakukan maksiat, itu awalnya hitam-hitam gini. Wa ayu qalbin ya angkaroha nukitat fihi nuktatun baido. Dan hati mana yang mengingkari itu akan dibetikkan ron-ron putih, bintik-bintik putih. Ini bintik-bintik putih. Ya. Bintik putihnya ini dihapus. Sehingga hatta yasiral qalb ala qalbain. Bahkan sampai hati itu menjadi dua bagian. Qalbun aswad murbaddan kalkuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Yaitu hati yang pertama menjadi hitam legam, Mas. Hitam legam. Hitam legam yang dia tahu ini yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Ya. Sehingga di sini ketika ketika hati itu sudah sudah menjadi hitam, qalbun aswad murbaddan kalquzi mujahiyan, murbada itu artinya di situ sudah enggak bisa diisi lagi, Mas. Sudah telungkup. Jadi kalau misalnya kup gelas ini seperti ini sudah telungkupin gini, Mas. Enggak bisa mendapatkan diisi apa-apa lagi. Kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengetahui yang ma'ruf, ya, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Paham sampai di sini? Dan وَقَلْبٌ أَبْيَدٌ. Ya, al-qalb yang kedua adalah qalb abyad, qalb yang putih, musaffa atau saffa, yang bersih, putih bersih. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Tidak ada fitnah yang bisa mencederainya selama masih ada langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata tadi, hati itu seperti itu, Mas. Jadi yang antum fahami dari hadis ini, Mas, tentang tu'radul fitan 'alal qulub ka ya ardil hasir udan udan, itu dibentangkan fitnah pada dada manusia itu seperti anyaman tikar sedikit demi sedikit. Itu pada hakikatnya orang-orang yang sekarang itu memproduksi, ya, memproduksi kebijaksanaan yang akhirnya mengingkari syariat Islam atau tidak berpihak kepada kaum muslimin, itu hakikatnya dari awal sudah mulai ada hitamnya, sudah ada, Mas. Baru kemudian sekarang dipermudah lagi ketika mereka mendapatkan jabatan, tambah lagi. Jadi dari awal itu sudah murbadan, al-guzi mujahiyan. Itu hanya kamuflase aja, mengatakan saya muslim, saya ini, kamuflase. Tapi apa yang terjadi? Ini seperti gelas yang telungkupin, Mas. Dia sudah gak menerima, tidak mengingkari kemungkaran, dan tidak menyuruh kepada kemakrufan. Yang dia tahu, yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang dia tahu adalah kalau dia itu dibayar mahal, dia akan melakukan apa saja. Bahkan menjual agamanya gak ada masalah. Sebagaimana orang-orang kafir mengatakan apa? Kamu ikut agama saya saja. Kamu jengkang-jengking 5 kali sehari tetap aja kiri. Itu sampai seperti itu. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Allah musta'an, nasallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah azza wajalla dari demikian, dan kita minta kepada Allah azza wajalla apa? As-sabat, sabat, as-sabat. Agar hati ini dikokohkan, Mas. Gak ada yang bisa mengokohkan hati kita kecuali Allah azza wajalla. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui pemimpin-pemimpin kita yang seperti itu, hatinya itu apa, ternodai dengan bintik-bintik hitam dari kemaksiatan yang dilakukannya terus-menerus, maka hendaknya bintik-bintik hitam itu kita bantu mereka dengan doa-doa kebaikan. Semoga dengan doa-doa kebaikan itu kemudian Allah ijabai, maka mereka mengikuti yang jelek-jelek itu dengan kebaikan, sehingga hatinya menjadi putih lagi, Mas. Seperti itu. Kalau kita mau berbicara tentang apa, micro skill, ya. Salam, ahlan wa salam bin mu'arris Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang skala yang jauh lebih mikro lagi tentang hati, itu seperti itu. Ternyata kenapa? Karena fitnah itu dibentakkan itu terus-menerus, Mas. Fitnah. Dan mereka itu setiap kali itu mendapati adanya kekuasaan, adanya kekayaan dan seterusnya, itu paling mudah untuk mendapatkan fitnah itu. Salah satu mafia. Dan paling mudah untuk melakukan kedoliman. Kedoliman demi kedoliman, kemaksiatan demi kemaksiatan, hatinya akhirnya menjadi gelap, menjadi hitam legam. Akhirnya apa yang terjadi? Gak bisa mengingkari kemungkaran, tidak bisa menyuruh kepada ma'ruf, yang dia tahu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu. Paham sampai di sini? Nah, ini adalah analisa pendek ana terhadap apa yang sekarang ini marak. Dan jangan biarkan kita ikut-ikutan larut dengan fitnah yang seperti itu. Kemudian antum turun jalan, kemudian ternyata akhirnya menjangkit semua hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan tidak menyelesaikan masalah. Ingat sebelumnya, bagaimana umat itu berorasi dengan kata-kata berkumpul, ya, untuk di situ apa, melakukan perubahan. Apakah perubahan itu sudah ada? Justru sekarang makin terpuruk. Kita diadu domba oleh orang-orang kafir dengan cara apa? Kita tidak pernah mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Yang tahu adalah kita bagaimana menyalahkan mereka, mengacungi tunjuk jari kita bahwasanya Anda salah, Anda melakukan kesalahan ini dan itu. Tapi tidak pernah doa-doa kebaikan itu tercurah kepada mereka. Inilah kelemahan kita, kaum muslimin. Karena apa? Karena itulah perangkap setan, Mas. Perangkap setan, ya. Dan di situ inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musallun. Walakin apa? Fitahrish bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk menyuruh orang-orang yang sholat di masjid itu agar beribadah kepadanya. Enggak bisa. Karena orang yang sholat otomatis mereka beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Yang takut ya hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, itu ghalibnya seperti itu, Mas. Namun ketika setan itu sudah putus asa seperti itu, apa yang mereka lakukan? Tafrish. Adu domba, Mas. Anda salah. Anda bukan kelompok saya. Maka Anda layak untuk neraka. Itu enggak bisa seperti itu. Segampang itukah? Kemudian segampang itukah membenci saudara kita? Padahal dia juga syahadat. Dia juga sholat 5 waktu. Tapi kenapa tidak ada doa-doa kebaikan yang tercurah kepada dari lisan kita kepada mereka? Ada apa itu? Dan ada apa dengan ya bendel atau packaging yang mereka tawarkan? Kalau Anda ikut kelompok ini, Anda sudah mendapatkan 1 dari tiket surga. Anda dengar sendiri dari seorang pemimpin yang punya kelompok keamanan, Mas. Kelompok keamanan. Yang mengaku-ngaku kalau orang kaum muslimin itu ikut kelompok keamanan itu, akhirnya mereka mendapatkan 1 tiket dari tiketnya surga. Ngeri itu, Mas. Dan model-model seperti itu, itulah syaitan masuk kepada orang-orang seperti itu untuk mengaduk-aduk kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin itu bersatu padu, saling mendoakan, kemudian apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada apa? Agama yang sebagaimana awalnya, maka tentunya Islam itu sudah jaya, Mas. Sudah jaya. Nah, balik lagi. Qulhu yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Naam. Dan yawma idin, pada hari itu ingatlah manusia, wa anna lahu adh-dhikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ya. Jadi pada hari itu manusia ingat, oh yo, sudah menyesal. Yang dia dapati adalah siksa neraka. Baru dia ingat, oh iya, dulu di dunia dia melakukan ini dan itu. Tapi sudah tidak berguna lagi baginya. Kenapa? Azab sudah di depan mata. Penyesalan itu pun sudah menjadi tidak berguna. Nah, makanya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal-amal soleh untuk hidupku ini. Makanya, kalau kita mendapati bapak-bapak kita yang sudah sepuh, tapi kemudian Allah berikan dia nikmat untuk beribadah, ketahuilah, itu adalah bagaimana Allah cinta kepada mereka. Allah itu cinta kepada mereka. Karena apa? Kalau seandainya Allah tidak cinta kepada bapak-bapak kita itu, tentunya Allah sudah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata. Maka itulah hati, Mas. Hati itu bolak-balik. Jangan merasa bahwasanya sekarang kita itu ya sudah merasa wah, iman kita kuat dan seterusnya, ternyata kita lalai. Bahwasanya hati itu bolak-balik dan tidak menjaga hati itu sehingga akhirnya merasa nyaman. Syaitan itu menjatuhkan kita, imma itu dijatuhkan ke depan atau ditarik ke belakang. Sehingga antum tidak dalam keadaan nyaman di tengah ini. Paham? Nah, karena itu, ini tanda bahasanya kaitannya ya tentang ayat ini ai la yang fa'u tadakkur dzalikal yaum, tidak bermanfaat lagi nginget-inget pada hari itu, enggak ada manfaat lagi. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman wa anna lahu dzikra ya, dan ya baginya itu ada ya situ yakni ma ab'ada dzikra lahu ya ma ab'ada, sungguh jauh dzikra itu baginya. Jadi dia ingat itu setelah kejadian gitu. Paham enggak? Dan itu sebenarnya karakter manusia, Mas. Baru menyesal kalau sudah ada kejadian. Berulang kali diingatkan, berulang kali dinasihati, berulang kali diberikan saran, gak mau. Kenapa? Belum ada tanda-tanda kalau dia akan menyesal. Sholat tuh, sholat. Asyik. Gampang dia. Kenapa mudahnya itu? Saat itu di telinganya diisi dengan musik, pikirannya itu dipenuhi dengan hal-hal yang maksiat dan sia-sia. Ima dia game atau melakukan apa sih yang maksiat. Itu sudah tidak bisa punya kacamata yang lurus lagi, Mas. Kacamatanya sudah retak. Dia melihat sesuatu sudah tidak pada tempatnya. Tidak bisa melihat kebenaran lagi. Oleh karena itu di situ nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih seperti itu, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita dan andai tolan kita. Ini banyak seperti itu, Mas. Makanya sekarang antum lihat kira-kira siapa toh ya developer game gamers itu siapa coba? Apakah ada gamers muslim? Developer gamers muslim? Kalaupun ada, bisa jadi dia gak ngerti apa yang dilakukan. Pilih. Gak ada. Ya gak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang itu menjadi kecanduan di situ, Mas? Karena apapun yang dilakukan di dunianya tidak sama dengan apa yang dilakukan di game itu. Dia merasa jaya di situ. Dia bisa merasakan kemenangan, kenyamanan, dan tidak pernah disalahkan. Itulah perasaan-perasaan yang akhirnya membuat orang itu apa? Tidak berani untuk menghadapi kenyataan yang real. Dia lebih nyaman dengan lingkungan seperti itu. Dan dia menutup diri dengan kebaikan-kebaikan dan nasihat-nasihat. Tapi begitu kemudian nanti di kesempatan yang dia itu kemudian menyesal, dia akan menyesali waktu-waktu yang terbuang itu. Kenapa dulu waktu saya habis untuk hanya sekedar yang sia-sia seperti itu? Allah musta'an. Ya. Dan ketika kita melihat seperti itu, siapapun dia, entah itu dia saudara kita, entah itu tetangga kita, teman kita doakan, Mas. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Karena bisa jadi mereka itu terus-menerus dalam keadaan yang seperti itu karena jarangnya doa-doa kebaikan. Mereka pengaruh negatifnya dari waswas syaitan lebih kuat daripada pengaruh dari doa-doa kebaikan itu, Mas. Makanya kalaupun doa kebaikan yang paling kuat dari seorang orang tua itu tidak mempan. Karena apa, Mas? Saking dahsyatnya kemaksiatan yang sudah dilakukan. Dan bisa jadi itu kelak akan menjadi paham ketika seperti ini. Nah, salah-salah maaf ya, semoga tidak terjadi pada ya saudara-saudara kita. Ini penyesalan yang sudah terlambat. Jadi kalau misalnya ada ya kalimat atau judul artikel, Mas, ya penyesalan yang terlambat, ini pembahasannya di sini. Nek nyesel biasanya terlambat, Mas. Ya. Belum ada namanya penyesalan awal. Ada enggak penyesalan awal? Enggak ada. Ya, ini judulnya adalah penyesalan yang terlambat. Tapi masalahnya adalah kalau antum itu terlambat, enggak pernah antum nyesal. Dibalik itu, Mas. Iya kan? Senyum. Lama biarik. Ya. Kajian kita 16:30. Tapi ada dari antum, ya semoga Allah Azza Jalla memberikan semangat, Mas. Kemudahan-kemudahan untuk bisa tepat waktu itu dari Allah Azza Jalla. Dan adanya apa, Mas? Adanya penyesalan. Antum akan ngerasa menyesal ketika tidak bisa mendatangi dengan waktu yang sudah dikomitmenkan. Tapi kalau antum tidak ada penyesalan, dianggapnya sadar, ya Ustaz itu gak pernah nesu. Anda gak bisa marah, Mas. Dan manfaatnya apa Anda marah-marah ke antum? Kalau antum terlambat atau gak terlambat, apa manfaatnya buat Anda? Karena manfaat kajian ini pertama buat anak. Dan semoga setelah itu baru buat antum. Ustaz egois? Bukan. Karena bukan masalah tentang ego dan seterusnya. Itu bukan kaitannya dengan anak pengin sendiri yang datang tepat waktu. Bukan. Tapi di situ bagian dari terpecil yang terpenting di sini adalah ya, ini FS ya. Ya. Terlambat tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Sis, apa perbedaannya? Penyesalan yang terlambat versus terlambat tidak pernah menyesal. Apa lu ini? Bikin artikel ini. Apa? Apa, Mas? Ini tentang apa, Mas? La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Ya. Ketika ya. Ketika orang-orang itu ya berusaha, tapi ternyata itu masih menjadi karakter yang menempel. La yazalu ar-rajulu yata'akhkharu hatta yu'akhirahullahu. Ya. Dan senantiasa orang itu terlambat sampai akhirnya Allah itu menjadikan dia punya tabiat terlambat terus. Maka ketika kita itu ada ketika melakukan Allah takdirkan kita terlambat, harusnya kita menyesal. Kemudian kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikan hambamu ini kemudahan untuk tidak terlambat lagi. Itu bagian dari penyesalan dia. Tapi kalau kemudian sudah datangnya terlambat, ah Pak Ustaz. Gak ada penyesalan, bahkan bangga, bahkan merasa biasa saja. Nah itulah yang nantinya dikhawatirkan, Mas, dan ditakutkan itu menjadi karakter. Jadi karakter, jadi pembawaan. Dan itu kebiasaan, Mas. Loh, anak pernah ngalami, Mas. Ya. Anak kebiasaan, kalau misalnya kemudian adzan di sana, ya, adzan ya, sebenarnya sudah ini. Tapi begitu adzan, anak baru ke belakang. Walaupun bangunnya sebelumnya. Dan sudah sholat dan seterusnya. Tapi untuk persiapan dari rumah anak ke, dari GMP ke karet, itu biasanya anak lakukan setelah adzan. Setelah adzan, siap-siap di belakang. Padahal sudah pengen berangkat awalan untuk jemput bapak, kemudian ke sini. Tapi tetap saja, itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai sebelum komat 2 menit, 3 menit, baru anak nyampe sini. Dan itu di sini kok bisa? Kenapa anak nggak bisa lebih awal? Nah, itulah tanda kita itu manusia. Dan manusia yang tetap bisa berusaha menjadi baik adalah orang yang senantiasa menyadari dan menyesali apa yang kurang dari dia, sehingga dia itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan kita kecuali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, naktafi bihadil qudrah. Ya. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.